Alhamdulillah, segala pujian dan segala syukur adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah kita masih lagi dapat bersama untuk meneruskan kajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, tasyarahnya Syubhul Islam. Dan walaupun hari ini malam ini adalah hari cuti tahun baru. Jadi pada kita tahun lama ke tahun baru ke, yang penting adalah konsisten dalam amalan. Dan sebaik-baik manusia adalah seorang yang apabila dia beramal dengan amalan yang soleh, dia berterusan pada amalannya. Kerana itulah yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai amalan yang terbaik. Dan Allah SWT telah memuji orang-orang yang beristiqamah dalam amalannya setelah dia beriman dengan iman yang benar. Innal ladhina qalu rabbunallahu thumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian mereka berkata, sesungguhnya orang-orang yang berkata kami telah beriman dan mereka beristiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun pada mereka yang ketika mereka hampir meninggal dunia dan memberikan berita gembira, Allah takhafu wa la tahzanu, jangan takut dan jangan sedih dan bergembiralah dengan syurga yang telah kamu dijanjikan, yang dijanjikan kepada kamu. Dan kita insyaAllah akan meneruskan kajian kitab Bulughul Maram ini. Masih lagi kita di dalam hadis-hadis berkaitan dengan haid dan istihadah. Setelah kita baca dua hadis daripada beberapa orang wanita dari kalangan sahabat. Yang pertama adalah hadis Fatimah binti Abi Khubaysh, dan di sana beliau seorang yang mustahadah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan beliau sebagai dalam kitab bahawa darah haid itu adalah darah yang berwarna hitam dan mempunyai bau ataupun darah hitam yang dikenal. Dan disuruh meninggalkan solat apabila melihat darah haid. Adapun selain daripada itu, yakni darah lain yang keluar, maka itu adalah darah istihadah dan darah dia membersihkan darah tersebut, berwudu dan solat. Itulah hadis Fatimah binti Abi Khubaysh. Kemudian kita ada hadis Asma, ya, Asma binti Umais. Iaitu berkaitan dengan istihadah juga, apabila seorang wanita itu melihat warna kekuningan di atas air setelah dia duduk di atas air, maka hendaklah dia mandi untuk zuhur dan asar, satu kali mandi, kemudian mandi sekali lagi untuk maghrib dan isya, dan satu kali mandi untuk solat subuh, dan hendaklah dia berwudu di antara waktu-waktu itu. Nah, jadi di sini diterangkan pula tentang kaifiyah mensuci ataupun bersuci untuk wanita yang istihadah. Jadi ada cara yang kedua. Cara yang pertama dalam hadis Fatimah menerangkan hendaklah dia berwuduk untuk setiap kali solat seperti biasa. Adapun cara yang kedua adalah hendaklah dia melakukan jamak, yang kita namakan sebagai jamak suri, iaitu dilewatkan solat yang pertama seperti zuhur dan diawalkan solat asar dan digabungkan. Tidak perlu lagi nak mandi ataupun wuduk sekali lagi. Jadi cukup dengan satu kali mandi yang ada wuduk di dalamnya untuk dua-dua solat. Dan begitu juga untuk maghrib dan isyak, adapun subuh mandi sekali saja. Kemudian terdapat zahir hadis Asma ini seolah-olah yang hal ini adalah wajib. Hal ini adalah satu cara yang wajib. Kemudian kita ada hadis yang berikutnya, itu hadis Hamnah binti Jahsy. Beliau juga salah seorang yang istihadah syadidah, sangat banyak istihadah. Dan dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau. Ya Rasulullah SAW memerintahkan beliau dua perkara, iaitu sama ada dia menganggap darah haidnya itu adalah 6 ataupun 7 hari sebagaimana haidnya kebanyakan wanita, Jadi selepas itu dia mandi, kemudian dia solat selama 23 atau 24 hari. Ya. Kemudian selepas itu dan itu satu cara. Maknanya setiap kali solat, berwuduklah setiap kali solat. Kemudian cara yang kedua adalah bagaimana dalam hadis sebelumnya, iaitu dia lakukan jamak suri. Dia mandi untuk dua solat kecuali subuh. Dia mandi sekali untuk solat subuh. Yang terdapat di akhir hadis tersebut, itu adalah perkara yang lebih aku sukai. Nah, maka kita bahaskan hadis ini menunjukkan bahawa ia tidak wajib. Sebab kata-kata wahwa a'jabul amraini ilayya, ia adalah lebih perkara yang lebih aku suka daripada yang keduanya, menunjukkan ia tidak wajib. Ia hanya lebih disukai. Ini boleh dipilih. Nah, jadi kita ada hadis yang berikutnya, hadis 132 ke 259. Berkata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Ummu Habibah bint Jahsy shakat ila Rasulillah صلى الله عليه وسلم الدم فقال أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل لكل صلاة رواه مسلم وفي رواية للبخاري وتوضئي لكل صلاة وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر. Yang maksudnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Perhatikan hadis tadi semuanya datang daripada Aisyah radhiyallahu anha. Cuma wanita-wanita yang istihadah dia berbeza-beza. Nah, bahwasanya Ummu Habibah binti Jahsy pernah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang darah. Dia bersabda, berhentilah yani dari salat selama haid menghalangimu. Kemudian mandilah. Jadi itulah lafaz pertama dan ini adalah riwayat Muslim. Kemudian di dalam riwayat yang berikutnya, iaitu riwayat Bukhari, maka dia pun dan hendaklah engkau berwudu dan berwudulah untuk setiap solat. Wa tawaddai li kulli solat. Baik, kita sebelum teruskan, apa perbezaannya dua riwayat ini? Riwayat Muslim suruh mandi. Tak cakap suruh mandi untuk setiap solat. Cakap cuma suruh mandi saja. Kemudian diterangkan bahawa wanita itu mandi untuk setiap kali solat. Jadi dua perkara di sini. Satu perintah Rasulullah SAW. Satu perbuatan orang yang diperintah. Jadi yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW mandi. Yang dia buat mandi untuk setiap solat. Okey, itu pertama. Kemudian riwayat Al-Bukhari, wa tawaddai li kulli solat, perintah juga dari Rasulullah SAW, dan hendaklah engkau berwuduk untuk setiap solat. Ada beza tak ni? Perintah, dia boleh suruh perintah. Untuk riwayat pertama suruh mandi, tak disebut suruh wuduk. Dan dalam riwayat Bukhari suruh wuduk. Nah, adakah berserta dengan mandi? Nah, jadi di sini ada dua lafaz dan oleh sebab itu terdapat khilaf di kalangan ulama tentang hal ini. Baik, kemudian wahiyah li Abi Daud wa ghairihi min wajhin akhar. Riwayat ini disebutkan oleh Abu Daud dan yang lainnya dengan sanad yang berbeza. Baik, dengan sanad yang berbeza dan sebenarnya dengan makna yang berbeza. Baik, sebelum itu kita teruskan dulu dengan biografi perawi tadi, iaitu Ummu Habibah. Dan beliau ini binti Jahsy, saudara wanita Zainab binti Jahsy. Ini kita baca kemarin. Nah, kita terdapat faedah di bawah itu. Para ulama telah menghitung wanita yang biasa keluar darah istihadah pada zaman Rasulullah SAW, jumlahnya ada 10 orang. Permasalahan fikih di dalam hadis ini, permasalahan fikih dalam hadis ini adalah hukum mandi untuk setiap kali solat bagi wanita yang istihadah. Adapun wanita haid, tak ada masalah, dia mandi sekali saja, lepas tu macam biasa. Selagi tak batal wuduk, dia tak perlu nak ambil wuduk. Tapi wanita istihadah, wanita istihadah, dia perlu menentukan bilakah tempoh haidnya. Sebab bila dia dapat menentukan akhir tempoh haidnya, dia mesti anggap bahawa darahnya telah bersih. Jadi dia mesti mandi, iaitu mandi suci daripada haid. Ini mandi, mandi bersih daripada haid. Kemudian selepas itu dia nak solat. Dan kita terangkanlah, untuk solat yang pertama, kalau dia dah mandi dan telah berwuduk sekali di dalam mandi, dia tak perlu nak wuduk lagi. Ceritanya adalah untuk solat-solat lain selepas itu. Kita terangkan bahawa wanita istihadah itu dalam keadaannya darurat, jadi dibenarkan untuknya apa? Wuduk dan solat walaupun darah masih keluar daripada, sebab keadaannya darurat. Jadi itu masalah wuduk. Tapi sekarang masalahnya adalah mandi. Apa hukum mandi selain daripada wuduk untuk setiap kali solat? Zahir daripada hadis Sahih Muslim itu, Nabi SAW suruh mandi, tapi tak cakap suruh mandi untuk setiap solat ke tidak. Baik, jadi tak clear. Asalnya mandi untuk setiap kali solat ke tidak? Ke untuk satu kali je? Satu kali mandi je? Ha, asalnya satu, minimum satu lah, tu yang yakin. Lebih daripada itu, lebih daripada itu, tidak. Tidak diketahui. Tetapi, perbuatan orang yang diperintah tu, iaitu, siapa nama? Ummu Habibah, dia pula mandi untuk setiap kali solat. Jadi di sini adakah sebenarnya maksud mandi itulah mandi untuk setiap kali solat? Sebab itulah yang dilakukan oleh sahabat yang mulia ini, itu yang dia faham. Dan mungkin orang berhujah, perawi kisah ataupun orang yang berkaitan dengan kisah, sahibul kisah, adra bil hadith atau bil riwayah, dia lebih faham tentang riwayat tersebut daripada orang yang tak ada dalam kisah. Jadi boleh tak dijadikan hujah? No. Dan ini adalah riwayat yang sahih, tidak ada masalah. Walau bagaimanapun, bila kita kaji daripada sudut sanadnya, tasrij, kita akan jumpa sebenarnya ada permasalahan untuk hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh banyak orang. Dia ada, dia ada daripada Muslim, semua datang. Lais bin Sa'ad sampai kepada Urwah dan Ibn Shihab sampai kepada Urwah bin Az-Zubair sampai kepada Aisyah. Pada hadis itu riwayat Muslim. Siapa Ibn Shihab ni? Zuhri. Kira sumber hadis di Madinah daripada dia lah. Dan hadis ini banyak jalan. Cuma untuk ni lafaznya cuma kata apa? Mandi saja, tak suruh mandi untuk setiap kali solat ke tidak. Okay, kita ada jalan Al-Bukhari. Kita ada jalan Bukhari suruh wuduk. Ini lafaz pertama. Lafaz kedua, wuduk. Wuduk saja ke wuduk untuk setiap solat? Untuk setiap solat. Kalau kita lihat ini je, Ada percanggahan tak antara hadis tu? Dia tak sebut suruh wuduk, tapi sini suruh wuduk. Boleh gabungkan ke? Ataupun terpaksa nak ambil satu, buang satu. Boleh gabung kan? Gabung maknanya mandi dan wuduk untuk setiap kali solat. Tapi mandi ni masih lagi tak jelas. Adakah dia mandi untuk setiap solat atau sekali saja? Ataupun setiap solat? Ini yang kita tak tahu. Jadi boleh kerana tak tahu asalnya sekali kalau orang nak kuatkan ni. Tapi kalau orang nak kuatkan setiap solat sebab perbuatan apa? Perbuatan perawi lah yang jaga Umar Habibah. Kalau orang nak tajikan macam gini. Baik. Kalau ini saja hadisnya, ini saja jalannya, maka tentu kita wallahualam lah, kalau nak tarjih kita cuma katakan sekali saja. Sebab itulah yang yakin kita nak wajibkan satu hukum, kena ada dalil yang kuat. Kita ada dalil Nabi suruh mandi saja, tak suruh setiap kali. Jadi kita cuma ada perbuatan perawi saja, jadi kita anggap dia sebagai satu-satu perkara yang sunnah, ijtihad daripada Ummu Habibah. Tetapi di dalam sanad ni, dalam Sahih Muslim, kita pernah baca dulu dekat Yunus, lain kata Ibnu Shihab tidak menyebutkan mandi untuk setiap kali solat. Hadza syai'un fa'alaha aw sana'ata sana'atu Ummu Habibah. Ini hanya perbuatan apa? Nabi tak suruh, ini perbuatan Ummu Habibah saja. Lain kata Lain kata Zuhri kata. Jadi maknanya lain ni dah riwayatkan, dia nafikan riwayat yang, kalau orang nak faham, atau riwayat yang kata bahawa mandi untuk setiap kali solat. Ini hanya perbuatan dia saja, bukan perintah Rasulullah SAW. Dan lain ni dah lain bin Sa'ad ni, ulama besar di Mesir, di zaman Imam Malik, zaman Imam Syafi'i. Jadi ini sanad dia memang jelas lah, sahih. Kemudian kita ada satu lagi sanad. Sanad ini dekat Imam Ahmad dan lain-lain lagi. Baik, yang penting dekat sini dia ada Ishaq. Salam Muhammad. Boleh tulis ini ya, Muhammad bin Ishaq. MUSD pun boleh lah. Muhammad bin Ishaq. Lain semua sama. Tapi lafaz Muhammad bin Ishaq ni mandi setiap solat. Jadi dah bercanggah. Jadi siapa yang nak berdalilkan dengan setiap kali solat, dia ada dalil pula daripada riwayat ini Muhammad bin Ishaq, riwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain lagi. Baik. Jadi kalau ini saja riwayat, kalau ini saja riwayat, korang kata, oh, jadi maksud mandi dekat sini, walaupun tak sebut sekali ke setiap kali solat, maknanya apa? Setiap kali solat. Sebab datang dia ada riwayat lagi satu untuk setiap kali solat. Korang boleh kata macam itu tak? Boleh. Jadi orang kuatkan pendapat ini. Jadi wajib solat mandi untuk setiap kali solat. Tetapi kalau kita research lagi, kita dapati ada orang lain yang riwayatkan daripada Zuhri. Ini semua juga daripada Zuhri. Anak murid Zuhri ni ramai. Satu lagi adalah Ibnu Abi Zaid. Dia pun riwayat macam ini juga. Dan riwayat dia hanya apa? Wuduk saja. Ini wuduk setiap kali solat. Sama macam Muslim ataupun sama macam Sahih Al-Bukhari tadi, iaitu wuduk untuk setiap kali solat. Dan kita kita ada lagi macam ini daripada yang ini kita ada lagi daripada Auza'i dan Ibrahim Ibnu Sa'ad. Jadi sekarang ada berapa orang? Satu lain yang sama lah, riwayat yang sama. 3, 4. Yang Muhammad bin Ishaq ni 5 lah, kalau nak campurkan 5. Out of 5 ni dia seorang yang berbeza. Baik. Kalau ambil ini je sekarang, agak-agak ni semua riwayat daripada orang yang sama guru. Siapa punya masalah ni sekarang? Adakah Muhammad bin Zuhri ni, Imam Az-Zuhri ni, dia riwayat dua kali berbeza-beza? Siapa punya masalah? Adakah Urwah punya masalah? Dia salah riwayat, Aisyah salah riwayat? Tak boleh. Jadi mesti jatuh kat mana ni? Anak murid. Zuhri tak salah kat sini. Yang salah mesti kat bawah, anak murid. Sekarang ada 5 orang anak murid riwayat Abdul Zuhri. Satu je riwayat macam gini. Adakah kita nak terima? Dan ni lebih kuat. Lain semua lagi kuat hafalan daripada Muhammad bin Ishaq. Jadi kata ulama, ini menunjukkan kelemahan riwayat ini. Riwayat ini dikirakan sebagai syad. Syad maknanya bersalahan dengan riwayat orang lain yang lebih baik hafalan ataupun sama hafalan tapi lagi ramai. Kalau satu dengan satu mungkin boleh. Satu dengan dua ni, satu dengan empat. Empat dengan satu siapa menang? Kadang-kadang satu menang lah. Kalau satu ibu jari kuat lah kan. Tapi kalau macam gini, kemudian cari punya cari, betul-betulnya Muhammad bin Ishaq ni ada orang tolong dia. Ada orang tolong. Ada mutabaah juga untuk Muhammad bin Ishaq. Yang kata mandi untuk setiap kali solat, ada riwayat lain. Baik, kita tulis kat sini pula. Semuanya datang daripada Sulaiman. Sulaiman bin apa? Aslakan. Sulaiman bin Kathir. Ada dua orang riwayatkan daripada dia. Satu Abu Abdul Samad. Satu lagi Abu Walid. Apa ya itu? Dua-dua riwayat daripada Sulaiman bin Kathir, riwayat daripada siapa? Zuhri lah. Kita kat sini. Maksudnya sini kan? Dan lafaz dia mandi untuk setiap kali solat. Setiap kali kita jalan-jalan eh. Ha, ini dah macam nak kuatkan riwayat ini. Muhammad bin Ishaq sekarang ni bukan seorang. Mungkin dia terlupa kan, mungkin dia tersilap hafalan. Tapi ada orang yang ikut dia. Daripada Sulaiman bin Kathir pun, satu adalah mandi dekat sini yang betul, mandi setiap kali solat. Sini disuruh wuduk setiap kali solat. Jadi yang ikut dia pun, yang ikut Muhammad bin Ishaq ni pun, ada khilaf lagi. Tak sama juga dengan dia. Ada yang satu mandi, satu yang wuduk. Jadi ini menunjukkan masalah dia datang daripada siapa. Dia kan dia ke atau dia ni yang masalah? Tak mungkin Zuhri sekarang ni. Sulaiman bin Kathir yang masalah. Antara Abu Walid dengan Abdul Samad, yang salah patutnya Sulaiman bin Kathir. Jadi dia lemah kat sini. Dia tak kuat meriwayatkan hadis Zuhri, tak konsisten. Sebab orang riwayatkan daripada dia, daripada dia berbeza-beza. Dia penyakit dia kat situ. Jadi orang ni dah lemah. Nak kuatkan si yang lemah dengan yang lain. Jadi tak cukup juga. Sana syar, sini pun syar. Jadi walaupun dia ada jalan-jalan, dia tak boleh kuat. Jadi yang benar adalah riwayat Lais, riwayat Ibn Abi Zaid, Abu Zain, imam dekat Syam. Lais imam dekat Mesir. Ibn Abi Zaid dan Ibrahim bin Sa'ad ni semua perawi daripada Bukhari dan Muslim. Abu Zain ni semua. Jadi khulasahnya, bila kita kaji, riwayat yang sahih adalah riwayat Bukhari lah. Nampak tak Bukhari? Wuduk untuk setiap kali solat. Ada riwayat mandi untuk setiap kali solat, tapi mula-mula dia dah bersalah dengan Bukhari. Tapi bila kita periksa, rupanya dia adalah riwayat yang lemah, yang syadz. Kenapa? Tahukan kenapa? Sebab semua riwayat daripada guru yang satu. Imam Zuhri. Dapat diploma Zuhri. Tapi beza-beza. Kebanyakan riwayat hanya wuduk untuk setiap solat. Satu riwayat, riwayatnya adalah mandi untuk setiap solat diikuti oleh seorang ni, dia pun lemah. Pasal kat sini pun orang riwayat daripada dia berbeza-beza. Apa yang kita nak bentangkan di sini, sikit tentang ilmu menilai hadis daripada jalur-jalurnya yang berbeza. Jadi nak hukum hadis tak boleh satu je. Kena buka semuanya. Lepas tu kena kaji satu persatu. Ini pun dah kira ringkas lah. Sebab bawah dia kan ada sanad lain. Kita tak tengok. Kita tengok kat mana point yang ada problem. Nah. Dan ini pun yang kita lakukan ni, bukan kita pandai-pandai lah. Kita cuma belajar aje. Belajar agama, saya belajar aje. Jadi saya cuma ikuti pembahasan ulama. Bukan saya yang cakap ni semua. Saya cuma bunyikan apa yang ada kat dalam kitab. Kat dalam kitab dia tak berbunyi. Saya audiokan dia sampai ke madawah. Tak ada apa-apa saya buat. Saya cuma kumpul, saya ringkaskan kat situ. Nah, dan rajihnya adalah riwayat kalim surus. Hadis, tak ada hadis yang sahih suruh mandi setiap kali solat. Yang sahih cuma perbuatan daripada sahabat tu, Ummu Habibah. Jadi yang benar, ia hanya sunat saja. Tak buat, tak mengapa. Boleh? Dan ini lagi mudah, dia suruh fikir lah. Lagi mudah untuk wanita semuanya. Nak mandi setiap kali solat. Setiap kali solat, sama ada secara jamak ataupun setiap kali solat lima waktu. Amat menyusahkan. Lagi-lagi kalau musim sejuk, rambut panjang dan sebagainya. Belum cerita nak buka sanggul, tak buka sanggul. Ya kan? Jadi, yang benarnya tak perlu nak mandi lagi. Sunat sahaja. Ini yang dimaksudkan oleh Ibn Hajar. Dan ia diriwayatkan oleh Abu Daud dan selainnya daripada wajah yang lain. Jadi riwayat Muhammad Ishaq ni diriwayatkan oleh Abu Daud, Ahmad dan Abu Daud. Dan lain-lain lagi. Daripada wajah lain maknanya wajibnya mandi untuk setiap kali solat. Dan lah pendapat jumhurul ulama. Jadi ada pun permasalahan atau pendapat-pendapat lain. Ada yang mengatakan macam ni lah. Ada kata wajib mandi, tu dalilnya. Ada kata tidak wajib mandi, sunat saja, dan itulah dalilnya. Dan ada yang mengatakan satu kali, satu hari mandi kurang-kurang sekali. Tak kira untuk solat apa, tapi mandi sekali. Ini juga ada pendapat daripada sebagian salaf. Jadi ini contoh adanya perbuatan sahabat, kita tak ikut. Nampak tak? Kan sahabat yang buat tu kan? Kita ikut sahabat. Tapi bila mana kita tahu sandaran sahabat tu, maka ketika itulah kita ikut sesuai dengan sandaran. Jadi mengikut salah, mengikut sahabat juga, kena balik kepada sunnah Nabi SAW. Lagi penting, yang lebih kata vito semuanya adalah sunnah Rasulullah SAW. Baik. Permasalahan yang berikutnya ataupun kita pergi pada terus hadis yang berikut. Hadis 133 wa'an ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat kunna la naruddu al-qudrata was-sufrata ba'da at-tuhri shay'an. Rawahu al-Bukhari wa Abu Dawud wal-lafdhu lah. Maksudnya dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, dia berkata, kami tidak menganggap sesuatu yang keruh dan berwarna kuning itu setelah suci sebagai haid. Hadis Al-Bukhari dan Abu Dawud, dan lafaz hadis menurut Abu Dawud. Baik, perawi hadis ini Ummu Atiyah radhiyallahu anha, seorang sahabiah yang masyhur, nama benarnya adalah Nusaybah. Nusaybah binti Ka'ab radhiyallahu anha, masuk Islam lama. Ada yang mengatakan binti Al-Haris, dan beliau dari kalangan Al-Ansar, beliau ikut serta dalam bai'at Aqabah yang sebelum hijrah lagi, dan termasuk sahabat yang terkemuka. Beliau juga telah turut serta bersama Rasulullah SAW dalam peperangan, bertugas merawat yang sakit dan mengobati yang luka, beri minum dan sebagainya. Bukannya pegang senjata, naik kuda, panah dan seterusnya, dan bergasak dengan muka lelaki itu tak ada. Jadi wanita ikut serta dalam peperangan zaman Rasulullah SAW, tapi dia buat apa yang sesuai untuk wanita. Baik. Tentang hadis ini, kami tidak menganggap sesuatu yang keruh. Kunna la na'uddu. Kami, di sini kami biasa tidak menganggap begitu dan begini. Jadi kami dekat sini asalnya adalah sahabat-sahabat. Jadi itulah yang menjadi pembahasan ya di dalam hadis ini. Adakah hadis ini hukumnya marfu' sampai kepada Rasulullah SAW, ataupun dia mauquf sampai kepada pendapat ataupun perbuatan fahaman sahabat-sahabat sendiri, bukan datang dari Rasulullah SAW. Jadi hukum berbeza. Sampai pada Rasulullah SAW marfu', memang dia hujah, mesti nak mengikut. Dah tak boleh ijtihad lagi, sebab dia kira sebagai nas. Kalau ini adalah pendapat sebahagian sahabat, maka masih lagi boleh ijtihad dalam masalah ini. Jadi kunna, jadi kunna pada sahabat-sahabat atau wanita-wanita dari kalangan sahabat, dan zamannya zaman Rasulullah SAW. Baik, la na'udhu, kami tidak menganggap. Na'udhu maknanya kira. Kira maknanya iktibar, maknanya hukumkan, ataupun apa? Atau mengambil kira. La na'udhu al-kudrah was-sufra. Al-kudrah ya warna kekeruhan. Was-sufra maknanya warna kekuningan. Sama ada pure kuning ataupun nak masuk kepada kekuningan. Dan yang dimaksudkan di sini adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita yang berkaitan dengan haid ataupun istihadah. Tapi kita akan terangkan nanti. Ba'da tuhri syai'an, yang ini setelah suci syai'an, sebagai sesuatu. Itu asalnya dalam tarjuh bahasa. Jadi bila ada ada kalimat ba'da tuhri, selepas bersih, fahamlah kita maknanya ini adalah kaitan dengan darah haid. Darah yang berkaitan dengan haid. Jadi ada darah haid yang keluar, warna dia yang tertentu, merah pekat ataupun sampai kepada hitam. Baik, mereka akan anggap itu sebagai haid. Kemudian bila sampai kepada warna lain, warna pudar-pudar dan warna kekuningan, sahabat tak akan ambil kira itu sebagai haid lagi. Mereka anggap ni sebagai warna adalah darah tu istihadah. Kalau bukan haid, dia adalah istihadah. Jadi mereka akan aplikasikan hukum-hukum wanita istihadah. Jadi mereka akan terus solat seperti biasa. Ini dengan taharah yang telah disebutkan tadi. Dan yang rajihnya, ada khilaf di kalangan ulama tentang kata-kata seorang sahabat atau beberapa orang sahabat, kunna kunna naf'al, kami melakukan, kunna nabi', kami menjual, kunna gitu dan sebagainya. Adakah ini hukumnya marfu' ataupun tidak? Jumhur ulama kalangan fuqaha dan muhaddithin menganggap bahawa kata-kata seperti ini adalah hukumnya marfu'. Sebab maksud mereka adalah yang dilakukan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sesuatu yang dilakukan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai keistimewaan. Sebab itu adalah zaman turunnya wahyu. Kalaulah dia ada kemungkinan Rasulullah SAW tahu tentang apa yang mereka lakukan, yang mereka kira, betul tak? Dan sebagainya. Kalau Nabi SAW memang tahu, maka menunjukkan Nabi SAW mengikrarkan pemahaman tersebut atau perbuatan tersebut. Jadi dia termasuk sebagai sunnah takririyah. Kalaulah Nabi SAW tidak mengetahui apa yang mereka lakukan, tapi ini zaman turunnya wahyu. Allah SWT maha mengetahui dan Allah SWT akan memberitahu kepada Rasulullah SAW. Kalau dia salah, supaya dia betulkan. Sebab itu tanggungjawab Rasulullah SAW. Jadi, apa juga keadaannya, menunjukkan bahawa apa yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW, maknanya dia adalah hadis yang marfu', seperti hadis yang marfu' hukumnya. Oleh kerana ini adalah pendapat jumhur. Adapun Imam Ibn Hazm rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan nak tetapkan sesuatu tu hadis marfu' dari Rasulullah SAW mesti ada dalil. Dalil mesti kuat, pasti ni Rasulullah SAW faham macam ini. Nabi SAW hukum macam ini, Nabi SAW katakan macam ini. Tak boleh agak-agak. Kamu semua agak-agak. Dia kata kepada jumhur, mereka menganggap, mereka mengira dan seterusnya. Ini mungkin berlaku zaman Rasulullah SAW, mungkin juga berlaku zaman Khulafa Rasyidin. Mana awak tahu? Itu hujah Ibn Hazm rahimahullah ta'ala. Jadi kami anggap ini semua sebagai mauquf saja. Jadi ini bukan nas dalam masalah. Jadi ada pendapat yang bersalahan dengan pendapat jumhur, yang benarnya jika tidak ada karinah menunjukkan sebaliknya, maka kata-kata kunna naf'al, kami melakukan, kami begitu, kami begini, maknanya dia berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Sebab itulah yang ghalib daripada para sahabat. Lain kalau yang berkata itu adalah seorang tabi'in. Beza. Walaupun tabi'in itu dijumpa banyak sahabat, kita tak boleh anggap bahawa dia adalah satu hadis yang marfu'. Faham ni? Jadi yang rajih adalah pendapat jumhur. Jadi hadis ni seolah-olah satu hadis sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi sekarang kita bahaskan tentang fikahnya, iaitu tidak menganggap kudrah, ini warna ini dan warna ini, selepas bersihnya sesuatu. Jadi khilaf di kalangan ulama, kalau wanita itu keluar darah, kemudian warna dia berbeza, warna dia berbeza daripada biasa, adakah dianggap, adakah dikira dengan perbezaan ataupun tidak? Jadi ada dua pendapat di sini. Yang pertama, faham ni? Adakah kita anggap ini haid ataupun tidak, warna dia berubah? Ikut hadis, ikut hadis, jangan anggap dia sebagai haid. Sebab darah haid itu dikenal. Ingat tak kita nak bahaskan masalah ini pada awal hadis? Inna damal haidi aswadu yu'rab, sesungguhnya darah haid itu warna hitam dikenal. Nah. Jadi pendapat yang pertama mengatakan bahawa kita tidak menganggap yang keruh-keruh, yang kuning-kuning ni sebagai haid. Kita anggap dia sebagai apa ni? Istihadah. Kita buat bodoh. Taklah buat bodoh. Maknanya kita anggap dia istihadah. Kita bersihkan je, kita wuduk, tapi kita solat. Dan yang menguatkan pendapat ini, kata mereka, adalah hadis ni. Dan kedua adalah hadis tadi, yang dalam hadis pertama, hadis Fatimah binti Abi Hubaysh, sesungguhnya darah itu darah warna hitam. Jadi selain daripada warna yang biasa, semuanya dah kira darah istihadah. Jadi mereka bersandarkan dengan hadis ini. Pendapat yang kedua mengatakan bahawa mereka tak beramalkan dengan hadis ini. Mereka kata walaupun keluar warna yang berbeza, tengok keadaan. Darah yang keluar warna berbeza ni, dia ada waktu dia keluar. Yang pertama, dia keluar sebelumnya haid. Keluar ni warna cair-cair. Dia punya haid taruhlah 15 hari bulan. Keluar 13, 14, 15. Darahnya cair-cair, kuning-kuning dan sebagainya. Itu satu hal. Satu lagi, keluarnya darah yang warna lain macam ni, waktu haid dia biasa. Keluar waktu 15, 16, 17, tuan-tuan. Dan satu lagi adalah darah ni keluar bila sepatutnya dah habis dah zahirnya. Dia selalu 5 hari, taruhlah 20-21 dia keluar tapi warna lain-lain. Warna cair-cair ni. Adakah semua sama? Kan dah berbeza kan? Ha, jadi mereka mengatakan kalau dia keluar bersambungan dengan haid, bersambungan dengan haid, kita boleh agaklah bahawa ini ada kaitannya dengan haid, maka kita hukumkan dia sebagai haid walaupun warna dia lain. Walaupun warnanya lain. Kerana kuatnya apa? Hubungannya dengan darah haid. Jadi kalau sebelum macam tadi permasalahan tadi, sebelumnya datang haid, mereka menganggap dia sebagai bukan darah haid sebab belum time. Jadi keluar gini-gini tak anggap sebagai haid. Tapi kalau keluar waktu haid, warna je beza-beza. Dia 5 hari, 1-2 hari keluar warna macam ini, kita tetap anggap anggap haid. Walaupun hadis kata tidak. Tapi kita lihat dalam hadis ni, ba'da tuhur, selepas suci yang tak dianggap. Okay. Sekarang masalah yang ketiga adalah darah yang keluar selepas tempoh haid. Keluar lagi tapi warna dia cair-cair. Keruh-keruh kuning-kuning. Okey, di sini ulama yang pendapat kedua ni menganggapkan dia tetap adalah darah haid. Kenapa? Sebab dia bersambungan dengan haid tadi. Dia bersambungan dengan haid. Jadi dia tetap darah haid. Lagi mana dia adalah tempoh haid, masih dalam tempoh paling lama untuk haid itu 15 hari. Mereka kata selagi itulah dia haid. Faham? Jadi tak boleh mandi, tak boleh solat. Jadi mereka tak gunakan apa yang ada dalam hadis ini. Bukannya tak guna terus. Mereka guna waktu-waktu tertentu, iaitu sebelum. Tetapi mereka gunakan waktu tengah-tengah. Taklah, mereka tak gunakan waktu nah, mereka tak gunakan. Mereka gunakan sebahagian, ada keadaan mereka gunakan, sebahagian waktu lain mereka tidak gunakan. Kenapa? Kerana mereka mengambil kira selain daripada warna saja, mereka mengambil kira hubungannya dengan darah haid tersebut. Ya. Boleh? Eh? Dan masalah ni rajihnya, yang rajihnya adalah tidak dikira. Mengikut hadis juga. Kita kuatkan hadis ini. Tapi dengan syarat. Syaratnya adalah wanita tersebut ada adat 5 hari. Sekali lepas 5 hari keluar warna lain. Okey? Nah, yang itu mereka tak anggap sebagai haid. Jadi dalilnya adalah hadis ini. Boleh? Dia gunakan ni. Dan dia juga gunakan tamyiz. Dua-dua dia gunakan. Tamyiz apa maknanya? Membezakan warna darah haid. Dia gunakan adat dan dia gunakan perbezaan daripada sudut warna. Dan kita sebenarnya nak tangguhkan semua permasalahan yang rumit-rumit tentang haid ini bila kita habis semua hari-hari ini. Kita buka betul-betul tentang masalah wanita yang haid. Sekarang nak baca dulu hadis tadi. Jadi kita tangguh dulu warna, kena sabar. Jadi itulah kesimpulan tentang satu daripada masalah-masalahnya, itu berkaitan dengan warna yang cair-cair ini. Ada dua pendapat. Satu menganggap dia sebagai apa ni? Bukan darah haid secara mutlak. Satu yang menganggap dia ada membezakan. Kalau dia bersambung, ini selepasnya, maka itu dianggap sebagai haid. Kalau sebelum, bukan darah haid. Jadi nak ringkas ya. Kita teruskan kepada hadis lagi satu. Masih lagi. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna al-yahuda kanu idza hadat al-mar'a lam yu'akilha. Aw lam yu'akiluha. Fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam isna'u kulla shay'in illa an-nikah. Rawahu Muslim. Dari Anas radhiyallahu an bahwasanya orang-orang Yahudi apabila perempuan haid maka mereka tidak mau makan bersamanya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, lakukanlah segalanya kecuali nikah. Jadi buatkan Muslim. Ini kalau hadis riwayat Muslim tak payah nak ceritalah, hadis ni sahih. Hadis ni diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, telah kita kenal Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Didoakan oleh Rasulullah SAW, panjang umur dan murah rezeki, ramai anak dan seterusnya. Yang kita akan ambil ini adalah hadisnya bahawa beliau berkata, Yahudi kanu, biasanya apabila wanita haid, mereka tidak akan makan bersama. Jadi ini khabar daripada Anas tentang adat kebiasaan orang-orang Yahudi. Ya, maksud orang Yahudi di sini orang Yahudi zaman bila ya? Zaman dia, yakni zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana Anas bin Malik tahu? Yang dia tahu? Itu pun kita nak tahu. Ada faedah kita tahu. Sebab orang-orang Yahudi taruhlah dia tinggal ke Afrika contohnya. Kita boleh question lah, macam mana Anas boleh tahu? Mungkin dia dapat dari Rasulullah SAW ke, atau dia baca buku Yahudi ke, atau sebagainya kan. Tapi ceritanya mudah, orang Yahudi ni tak tinggal dekat Palestin, bukan dekat Rusia. Dia tinggal kat mana ni? Dia tinggal kat Madinah dulu. Jadi Anas bin Malik tinggal sama dengan orang Yahudi, itu sama dengan sahabat-sahabat lain. Jadi kenal lah, tahulah adat kebiasaan mereka. Dan antaranya adalah tentang wanita yang haid di kalangan mereka. Jadi adat mereka, dan maksud adat di sini adalah kefahaman mereka, maksudnya adalah agama mereka. Dan satu lagi perkara sedikit, kenapa orang-orang Islam tahu dan ambil tahu tentang perbuatan orang Yahudi? Kenapa? Sebab asalnya orang yang paling alim pada zaman itu sebelum datang Islam adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, Ahlul Kitab. Kalau di Madinah khususnya orang-orang Yahudi. Sebab sebelum datangnya Islam, orang Arab ni musyrikin, jahiliah, tak ada kitab, tak ada buku, tak ada apa. Tulis pun tak tahu, baca pun tak tahu. Mainkan sedikit sangat. Dan orang-orang yang kata orang tu elit di Madinah, orang yang pandai-pandai, ada orang Yahudi. Kenapa? Mereka ni ada agama. Ada Nabi, ada kitab, orang boleh baca. Orang Arab ummiyun, faham ni? Jadi orang Arab ni adalah inferiority complex. Dan orang yang macam pandai, yang macam terror, memang orang Yahudi. Dia tahu cari spot Khaibar, dia cari tempat yang bagus-bagus, betul tak? Dia bisnes pandai, dia buat banking riba zaman dulu dah ada, dia pandai. Untuk orang dia, riba haram. Tapi kalau riba dengan orang Arab boleh, itu dia. Dan macam-macam lagi lah penyelewengan orang-orang Yahudi, ya ke tidak? Dan ini memang dari dulu lagi, sampai perang dunia pun pasal ni juga. Mereka huru hara kan Eropah, orang membedak dengan dia, halau dia terus sampai apa? Sampai ke Palestin. Sampai Hitler pun tak suka dengan orang Yahudi. Mana dia duduk, dia akan apa ni? Dia menang kan, dia kuatkan orang dia je. Orang lain semua dia sedut daripada usaha mereka. Ada melihat, jadi orang-orang Arab selalu melihat kebiasaan perbuatan orang-orang Yahudi daripada sudut ini. Okay. Dan satu lagi perkara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila diutuskan sebagai nabi dan rasul, di hadapan beliau ada dua kumpulan ini, satu orang-orang musyrikin yang sembah berhala, satu lagi adalah ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memang lebih suka nak ikut orang musyrikin ke ikut ahlul kitab? Ikut ahlul kitab. Sebab itu kita dapati apabila dalam bab kiblat contohnya, solat-solatlah, tapi kiblat ikut ahlul kitab, itu menghadap ke Baitul Maqdis. Dan banyak lagi perkara-perkara lain yang disenaraikan oleh ulama bahawa Nabi SAW suka nak ikut ahlul kitab. Jadi even dalam masalah peperangan yang tak ada kaitan dengan agama secara khusus, orang-orang Rom, Kristian berperang dengan empire lagi satu, iaitu Majusi Iran sekarang ini. Jadi daripada sikap, reaksi orang-orang yang luar yang lihat peperangan ini, Mereka ada yang suka dan menyokong kalau orang Rom yang menang, Nasrani yang menang. Dan satu lagi kumpulan suka pula kalau Majusi yang menang. Dan apa sebabnya? Walak wal-balak. Orang-orang Islam, Rasulullah SAW suka kalau orang Rom menang. Bukannya mereka sayang yang orang Kristian. Tapi oleh kerana orang Kristian ni ahlul kitab, ada Nabi lah juga, walaupun Nabi selewengan dan sebagainya, dia lagi bagus, lagi dekat dengan orang Islam. Kita pun ada kitab Quran, berbanding dengan orang-orang Majusi, musyrikun. Orang musyrikun pula Abu Jahal lagi suka kalau orang Majusi pula menang. Ha, sebab apa? Satu geng dengan dia. Nampak tak? Itu yang antara kisah ayat dalam surah Rum. Alif Lam Mim, boleh berarti Rum. Telah dikalahkan Rum. Jadi mula Rum kalah. Tapi lepas tu waktu tahun mereka kan menang pula, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tahu kisah bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah apa? Telah betting dengan apa? Orang-orang Quraisy. Apa betting ya? Siapa yang akan menang? Abu Bakar kata apa yang akan menang? Rum. Sebab Quran kata dia akan menang. Jadi letak tempoh lah berapa tahun. Abu Bakar tu letak tempoh 5 tahun tak salah. Tapi tak menang-menang juga. Kalah lah betting dia. Kalah tau. Jadi disampaikan hal ini pada Rasulullah SAW. Kenapa kau tak tambah lagi 6 tahun ke 7 tahun? Sebab bid'ah sinin, bid'ah sinin dalam beberapa tahun ini, dia adalah tempoh daripada 3 sampai 9. 3 sampai 9. Tapi Abu Bakar letak 5-6 dia semangat mesti menang lah lepas ni. Sekali tak menang-menang juga, jadi kalah rating. Jadi Abu Bakar kata, kita rating lagi sekali. Ha, kali ni aku tambah lagi 1 tahun lagi. Pasti Rom akan menang, set. Kali betul, tak sampai 7 tahun. Tahun ke-6, orang Rom pula menang atas orang Majusi. Fayawma ilik yafrahul mu'minun. Pada hari itu bergembira lah orang-orang yang beriman dengan pertolongan Allah SWT dan seterusnya. Jadi Abu Bakar dapat balik betting dia. Dan ini adalah antara dalil bolehnya betting. InsyaAllah kita akan sama selepas ini. Wallahualam. Tidak. Jadi kalau ikut kaedah macam tadi, ini lagi jelas. Rasulullah SAW suruh lagi Abu Bakar letak tempoh lambat sikit. Jadi bukan hanya mengikrarkan, menggalakkan lagi Abu Bakar Rasiddiq buat pertaruhan. Istilah kita betting. Apa pun betting ni asal dia? Betting is gambling, betul tak? Maksudnya kita taruhkan, buat pertaruhan, letakkan hadiah tertentu. Jadi tiap-tiap yang bertaruh mengeluarkan bahagian, kemudian ditentukan siapa yang menang. Siapa yang menang itu kita tentukan dengan sesuatu yang tak dapat ditentukan, melainkan dengan nasib. Itu asal maknanya pertaruhan, dan itulah judi. Jadi kita ada dadu. Dadu ada 6 muka, betul tak? Dan setiap muka dadu itu face dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jangan taruh semua 2 eh. 6. Baik, 1 dadu. Jadi siapa semua letak jumlah masing-masing, nah. Dan mereka meneka lah berapakah nombor yang akan keluar bila dadu ini dicampak kan. Dan banyak cara lah nak main ni. Ini simple punya lah. Tutupkan dengan mangkuk ke dan sebagainya. Mangkuk cantik-cantik, nah, mangkuk judi lah macam mana pun. Goyang-goyang-goyang-goyang kan. Sama ada nombor besar menang ke atau nombor spesifik menang, ya kan. Jadi yang menentukan siapa menang apa ya, adakah usaha penat pandai, kena fikir, kena buat calculation, speculation, ada tak? Speculate lah memang betul, tapi agak je semuanya, agak-agak zon macam je, tikam lah, betul-betulnya tikam, macam tutup mata gitu. Jadi mereka tak akan tahu apakah nombor yang akan keluar. Nah, atau belajar probability matematik pun mereka tak akan dapat. Mereka tak akan dapat satu berapa ya? Dia punya formula ni, 1 over 6 ke? Ada square? Tak ada. Dan sebagainya lah yang penting. Itu baru satu dadu. Nak buat lagi banyak, nak lagi susah, buat 2 dadu. Nah, ala kulihat. Jadi ini pertikaman ataupun pertaruhan yang mana hukumnya haram, sebab dia adalah maisir, dia adalah judi ataupun al-qimar, kerana menentukannya adalah nasib belaka. Lagi-lagi kalau ada nar, yang ni dadu. Jadi itu asalnya. Dan apa yang sepertinya samalah, kita pergi dekat tempat entertainment yang mana tak akan tahu kita dapat menang ataupun tidak. Belikan hadiah dia mungkin maklum atau hadiah dia tidak maklum dan sebagainya. Jadi bab judi ni panjang lebar. Jadi asalnya haram sebab tidak diketahui kita akan menang ataupun tidak. Jadi inilah tidak ketahuannya gharar ini, sesuatu yang membatalkan akad walaupun redha. Jadi redha antara dua pihak tu bukan satu-satunya syarat untuk sahnya satu akad, walaupun itu salah satu daripada syarat. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu makan harta antara kamu melainkan secara batil, melainkan dengan tijarah, bisnes. Orang boleh kata gambling pun bisnes, big business. An taradhim minkum, yang diridai antara kamu. Itu salah satu syarat saja. Baik, maknanya tidak dipaksa dan sebagainya. Dapat paksaan, ya, ada macam-macam contohnya. Jadi ala kelihatan judi ini haram disebabkan hal tersebut, dan itulah yang akan mengakibatkan masalah, orang bergaduh dan sebagainya. Jadi ada orang boxing, dua orang boxing, jadi dia teka siapa yang menang. Lepas tu tambah lagi menang round ke berapa, KO ke OK dan sebagainya, betul tak? Macam-macam. Itu orang. Baik, ayam pun ada, fighting fish pun ada. Macam-macam lagi lah. Kat Sarawak kemarin kena serbu orang sarung ayam. Baik. Jadi ini semua adalah permainan-permainan yang dianggap sebagai judi. Jadi ia diharamkan secara ijma' ulama. Jadi harta yang didapat, yang dimenang itu adalah harta yang haram, tidak halal, termasuk dosa besar. Baik, Ada pun yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq, dia jenis mana satu? Adakah ni untuk dapat duit banyak supaya Abu Bakar nak menang banyak? Kah? Dia ada kaitan dengan al-iman, dia ada kaitan dengan sebenarnya jihad. Daripada sudut apa? Ini antara orang Islam dengan orang kafir. Dan untuk meninggikan kalimat dan nama orang Islam atasnya agama orang kafir, nak hinakan mereka. Dan dia berdasarkan, bukan berdasarkan sesuatu yang agak-agak saja, nombor berapa yang keluar, 4, 1, 2, 3 ataupun sebagainya, loteri, kan? Tapi berdasarkan keimanan terhadap ayat dalam Al-Quran. Jadi oleh kerana itu ia dibolehkan. Itu pun dalam beberapa riwayat, kalau kita baca kitab tafsir surah Rum, bahawa akhirnya Abu Bakar sedekahkan semua harta tersebut, tidak dimakan. Nabi pun tak ambil. Jadi antara dalil bagi jumhur bahawa tidak sahnya pertaruhan tersebut. Jadi ini hanya dibolehkan kerana apa? Ada maslahat tertentu, maslahat ketika itu. Dan kalau ada maslahat seperti itu lagi sekali pada zaman kita, maka itu dibolehkan. Jadi bukan untuk mengambil untung semata-mata. Walau bagaimanapun ada pembahasan panjang lebar tentang berlumba atau bertaruh dalam berlumba, musabaqah. Jika ada maksud tertentu, dan maksud itu diambil kira oleh syariat. Contohnya berlumba kuda. Lumba kuda, kita tak tahu siapa yang akan menang, kuda siapa yang kuat lari, dan yang atas dia joki dia siapa yang lagi bagus. Pun ada kena-kena kan, joki ke kuda saja, dua-dua kan. Kadang kuda dah bagus, joki dia weak, dia tak jalan juga dan sebagainya lah. Jadi tak tahu siapa yang akan menang dalam 8 ekor kuda tu, tak tahu siapa yang menang. Tapi dalam Islam, apa hukumnya berlumba kuda? Bukan kata kelak kan? Atau macam berkelak lah. No. Yang ni setakat yang berlumba. Jadi setiap peserta tu, yang berlumba tu, keluarkan mungkin $1,000, $1,000. Jadi siapa menang dapat $8,000. Kalau kalah. Boleh? Jadi inilah pembahasan kalangan ulama. Jumhur kata tidak dibolehkan jika bertaruh. Jika tidak bertaruh memang tak ada masalah, bahkan digalakkan. Dan satu lagi ada lumba unta, satu lagi adalah memanah. Jadi ada targetnya, berapa kali panah, dan siapa yang dekat dengan target ataupun kena target, maka dia akan menang. Juga tak akan tahu siapa punya panah yang akan menang. Jadi semuanya keluarkan duit, yang ini kalau bertaruh ataupun tidak. Dan asal masalah ini adalah sebuah hadis yang sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu tidak ada perlumbaan musabaqah la sabqa illa fi nasli aw khawfin aw khawfin. Nah, tidak ada musabaqah melainkan dalam lumba kuda ataupun unta ataupun panah. Yang menunjukkan selain daripada itu tak boleh lah, yang ini boleh. Dan umumnya sebagian ulama kata boleh walaupun dengan bertaruhan. Kemudian mereka membahaskan kenapa boleh, sebab ia adalah sesuatu yang membantu untuk jihad fi sabilillah, bukan setakat main-main sahaja. Jadi tak masuk dekat situ lumba bola, menang, belanjai, tak masuk. Ataupun siapa kalah kena kuti. Nah, tak masuk jika dia bukan perkara berkaitan dengan jihad. Kemudian ada pembahasan panjang lebar, masuk tak dekat sini kalau lumba kuda boleh, lumba motor boleh, lumba Formula One boleh, lumba bot laju boleh. Adakah boleh dikiaskan dengan hal tersebut? Kemudian kalau dalam masalahnya untuk jihad, bagaimana pula dengan bergusti? Dan kita ada satu lagi hadis tentang bab bergusti. Rasulullah SAW champion di Madinah, champion gusti wrestling lah, WrestleMania. Champion dia adalah seorang sahabat, nama dia Rukanah radhiyallahu anhu. Rukanah, tak ada orang boleh menang dia. Dia kalau gusti dengan orang, dia champion. Jadi Rasulullah SAW satu hari apa? Ajak bergusti dengan dia. Rukanah kata, semua orang lawan aku kalah ya Rasulullah. Tak apa, kita try. Jadi try, first round Rasulullah SAW menang, terperanjat. Jadi mereka sebelum tu bertaruh. Taruhannya bertaruh ni, siapa menang dapat seekor kambing syah, kambing. Jadi Rasulullah SAW menang. Jadi rukanlah kita tak puas hati. Ini mungkin good luck ataupun ni. Dan sebagai kita try second round, try lagi sekali, menang lagi. Jadi Rasulullah SAW dah dapat 2 ekor unta. Hutang lah, belum bayar lagi. Kira hutang 2 ekor unta. Ini masalah ni. Urukanlah kata macam gini, aku balik kena kasih 2 unta, nanti ingat aku marah. Kita try lagi satu kali. Try lagi sekali, Rasulullah SAW menang lagi. Ini kelebihan Rasulullah SAW. Jadi dia kata masalah banyak ni. 3 unta aku dah kalah. Hutang kau 3 ekor unta. Macam mana aku nak kasih tahu orang rumah? Baik. Jadi Rasulullah SAW berkata, ambil baliklah unta, apa ni, kambing-kambing ini. Kambing-kambing ini. Yang penting di sini ada 2 perkara. Yang pertama adalah Rasulullah SAW berbetting dengan Rukanah, bertaruh dengan Rukanah. Itu saja sudah cukup jadi dalil bahawa dibolehkan. Dan daripada sudut kias dengan perlumbaan lain, kuda, unta dan panah, maknanya ia semua adalah perlumbaan yang berguna untuk berjihad di sabilillah. Jadi inilah dalil yang digunakan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dan Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Dia dengan anak murid dia, Ibn Qayyim berkitab dia Al-Furusiyah, yang ini kekudaan, tak yang masyhur. Tetapi sebab fatwa inilah Syekhul Islam dan Ibn Qayyim selepas itu difitnah kerana telah bersalahan dengan ijma' dan sebagainya, masuk jail semua, masuk kerana bab ni pasal fikih. Ulama-ulama lain marah sebab jumhur ulama dan termasuk 4 mazhab tak benarkan bertaruh dalam apa juga pertaruhan. Ini kan dengan syarat-syarat tertentu je. Ala kelihat itulah antara dalil dan pendapat berkaitan dengan bertaruh dalam perlumbaan. Ini dan juga masalah tadi lah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Walaupun akhirnya tak diambil hartanya, tapi adanya pertaruhan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh dikiaskan dengan kuda dan seterusnya. Itu orang yang apa? Yang berlumba. Adapun awak pergi tengok kuda beli nama Mary ke ataupun apa, Lightning dan sebagainya. Awak hitam, dia menang nombor berapa dan sebagainya, itu dah tentu judi lah. Kita tengah cerita pasal orang-orang tersebut. Adapun jumhur ulama nak betting boleh, tapi ada syarat, pelumba tak boleh keluar 1 sen pun. Dia cuma bawa kuda je. Nah, ada orang lain yang sponsorkan hadiah. Jadi mereka kalau kalah pun tak rugi, tapi kalau menang dapat hadiah. Ketika itu boleh. Kemudian zaman kita pula, kita ada musabakah lain. Musabakah apa silang? Al-Quran. Musabakah tilawatul Quran satu. Musabakah tilawatul Quran, ada hifzul Quran satu. Kemudian ada hifzul hadis dan sebagainya. Apa hukumnya? Jadi di sini juga terdapat khilaf di kalangan ulama. Orang yang ambil zahir hadis, tidak ada pertaruhan melainkan dalam, tidak ada perlumbaan melainkan dalam kuda, unta dan panah, maka ini semua tak boleh lah. Tapi orang yang melihat maksudnya adalah untuk jihad fi sabilillah, kalau yang tadi itu semuanya memanah kuda dan sebagainya untuk masalah jihad, itu zaman dulu. Zaman sekarang lebih penting lagi apa dia? Menyebarkan ilmu Al-Quran dan sebagainya. Jadi ini juga adalah satu wasilah untuk jihad, akan lebih besar daripada yang lain. Jadi boleh kita kias. Sebab tu ramai ulama sekarang ini membenarkan musabakah dalam hal-hal ini, walaupun dapat duit, walaupun dapat hadiah. Tapi syaratnya tetap adalah tujuannya, asalnya adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala, dan untuk membantu. Yang kalau dapat hadiah tu membantu dalam dia apa ni, untuk menyebarkan dakwah, bukan setakat nak dapat nama dan sebagainya. Tentu sekali itu sesuatu ibadah yang dilakukan bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tu pun mereka kata kalau hifzul Quran, hifzul hadis, sebab hafalan ni lain, dia ada ni musabakah, dia adanya jihad dekat situ. Sebab dia menyampaikan, dia kena hafal Quran, dia apa? Dia kena pelihara Quran. Ada ilmu kat situ, ada senjata. Sebab tu mereka benar. Tapi zaman kita ni ada musabakah lain, apa dia? Tilawatul Quran, itu siapa yang sedap bacaannya. Jadi ada beza kata mereka, setakat baca dengan hafalan. Sebab baca adalah ibadat tu mahdhah, dia ibadat saja. Baik, sedap ke tak sedap, apa itu balik kepada awak seorang. Dia tak ada manfaat lain. Jadi, dan ia lagi boleh membawa kepada apa? Kepada riak dan sukanya untuk apa ni lebih daripada orang lain dan seterusnya. Dan kita ada hadis yang keras menerangkan tentang orang yang paling pertama masuk neraka diheret dengan mukanya adalah orang yang baca Quran supaya orang panggil dia qari. Kalau itu saja, maka itulah apa ni hal tersebut sepatutnya kita elakkan. Jadi kalau hifzul Quran insya-Allah masih dibolehkan lagi untuk pendapat ramai ulama, kita katakan ataupun setakat tilawah itu pun kalau lelaki dengan lelaki lah, kalau perempuan dengan perempuan. Kemudian kalau nak keluar daripada khilaf tentang hadiahnya, maka jangan disyaratkan para peserta untuk keluarkan yuran peserta, entrance fee. Jadi biar semuanya ditanggung. Kalau masjid nak buat apa ni peraduan hifzul Quran, tahfizul Quran ke apa, atau hadis 400 hadis atau 20 malam 50 hadis, jadilah kita boleh buat nanti insyaAllah. Nah, jadi ada orang lain yang sponsor, yang menang tu dapat. Yang lain kalau tak, yang mungkin menang atau ikut serta nak kasi saya buat hadis. Sebab tujuannya untuk apa? Untuk menggalakkan syabab pemuda dan sebagainya untuk balik ada itqan, ada memelihara kan agama mereka. Jadi mereka boleh sampaikan satu hari. Jadi di situ boleh. Dan macam mana masjid nak buat duit kalau kalau macam ni? Jadi senang aja. Peserta tak payah keluarkan duit. Mereka tinggal datang baca aja daripada hafalan mereka. Setelah ditentukan berapa nak baca dan seterusnya, ada pun orang yang menghadiri penonton. Bolehlah masjid letakkan entrance fee untuk penonton. Boleh tak? Boleh. Letakkan entrance fee. Jadi duit tu masjid tu pun dah dapat. Ini sepatutnya dilakukan, disemarakkan sepatutnya di masjid-masjid. Jadi tak perlu nak tunggu sampai satu pihak untuk buat dan sebagainya. Jadi saya tak perlu setuju bab tilawatul Quran. Banyak dia punya fasad dia juga. Tapi kalau tahfizul Quran insyaAllah lebih manfaat. Kemudian kita kembangkan dengan hifzul hadis dan seterusnya. Adapun di negeri-negeri Arab, mereka sudah ada musabakah hifzul hadis dalam jumlah ribuan hadis. Nah, jadi tentulah siapa yang menang tu, siapa yang masuk saja. Kita akan jumpa bahawa ada bakal muhaddisin daripada parangan budak-budak ni. Kita akan jadi bakal para ulama insyaAllah. Itu tujuannya. Bukan setakat nak bangga-bangga. Kemudian lepas tu adanya macam roadshow. Mana-mana baik panggil budak ni suruh baca dan seterusnya. Itu je saya rasa merosakkan dia dan merosakkan orang ramai. Tak ada apa baik dah. Nah. Jadi alamak ni masih lah. Okay, ni sikit. Masih dalam bab judi pun eh. Apakah lucky draw juga termasuk dalam betting? Lucky draw yang macam mana? Baik. Kalaulah ini semua betting ni, bila kita perlu meletakkan duit, kita kena taruh. Maknanya kita kena letak sebahagian daripada jumlah dalam hadiah tersebut. Kalau kita tak perlu letak apa-apa, tahu-tahu kita beli barang, you are a surprise winner, lucky winner, Reader Digest dan sebagainya. Kita tak payah buat apa-apa kan. Jadi alhamdulillah ambil dia kasih sebagai hadiah. Tapi bila masa kita perlu mengeluarkan sesuatu untuk mendapatkan hadiah yang belum tahu dapat, baru dinamakan betting. Dan dia zaman sekarang ni dia macam-macam bentuk lah. Bukan setakat kasih duit tu, kadang-kadang beli kupon, betul lah, dapat point dan macam-macam lagi lah. Member dan seterusnya, tu dapat ni, atau MPH dan seterusnya. Itu semua termasuk daripada apa ni, mendapat sesuatu hadiah yang kita tak tahu. Jadi hukumnya semuanya, kalau niat dia semata-mata kerana itu, maka dia masuk dalam bab betting lagi lah. Tapi setakat tak ada apa-apa, macam sekarang orang datang ke majlis family day ke apa, jadi adanya diorang buat apa, nama ke letak apa semuanya kan. Jadi lah ada satu majlis berapa minit tu di petiknya apa, nama apa, keluar namanya dapat ajar. Setakat gitu tak ada apa-apa, boleh lah. Tapi ada orang kena kerja sikit, kena buat itu, kena buat ini. Jadi setakat mesti ada reza lah. Sesuatu yang apa, tak sampai menghina orang. Kadang-kadang dia kata nama keluar tapi dia kena buat, jadi itik, jadi ayam, jadi beruk dan sebagainya. Lepas tu dapat hadiah besar dan seterusnya. Islam tak suruh sampai macam tu. Faham eh? Jadi kita jangan terikut-ikut dengan orang-orang kafir. Kita ada kita punya adab dan sebagainya. Jadi ikutlah, mesti disesuaikan. Sebab tu ilmu ni sangat perlu untuk semua benda. Aktiviti yang meriah-meriah ni pun dan suka-suka ni pun semua kena pelihara hududullah. Tak boleh lah, tak boleh suka-suka. Dan tentulah lagi banyak kita tahu, lagi banyak yang macam tak boleh. Kalau ustaz kalau ada kat dalam, lagilah semua tak boleh. Ustaz tak boleh ada kat dalam, kena-kena macam ni. Kena-kena. Tapi apa ya? Jalan keluar ya? Awak nak buat, awak pergi tanya ustaz, boleh lah. Selamat. Jadi kita tanya, yang penting pasal Allah dan Zikrin, betul lah. Jadi itu jawapan tentang lakidra-lakidra. Baik, kita kembali kepada hadis kita. Anas radhiyallahu anhu anna al-yahuda kanu idha hadar al-mar'ah lam yu'akiluha. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا كل شيء إلا النكاح رواه مسلم. Iaitu orang-orang Yahudi apabila perempuan haid mereka tidak mau makan bersamanya, dan yu'akiluha ini makan sama-sama, yakni sepinggan atau sedulang. Itu pun ada riwayat kita dah baca di dalam Sahih Muslim dalam kelas lain. Dan dalam riwayat lain mereka tak berkumpul, tak bersama dengan wanita itu tahta saqafin wahid, di bawah satu bumbung. Maknanya dia mesti kena tinggalkan luar bumbung. Luar bumbung maknanya luar rumah, tak boleh tinggal kat rumah ketika haid. Jadi kalau 5 hari, 5 hari lah, 10 hari lah, dia tak boleh duduk sama-sama, dia makan seorang-seorang. Jadi dianggap sebagai jijik betul. Ini adalah agama orang-orang Yahudi. Tu bayangkan keadaan tersebut. Jadi tu kalau isteri mereka pun kena duduk kat luar. Jadi ini satu tajdid, yang ini satu kita katakan kekerasan dan kesempitan yang diberikan atau diletakkan atas apa ni, atas orang perempuan. Dan kalau tu anak mereka, sama juga ada adik perempuan, makcik dan semua kena keluar sampai macam itu. Dan sebabnya kerana apa? Hulunya mereka berlebih-lebihan dalam bab apa ni, bab najis ni. Dan memang terkenal orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam bab hulu. Sebab ada dua ayat dalam Quran, satu surah Nisa, satu surah Al-Ma'idah, melarang khusus ahlul kitab ni daripada al-hulu. Ya ladina ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum. Dua kali macam tu. Orang Nasrani melampau sampai akhirnya apa? Mengangkatnya Nabi Isa alaihi salam sebagai Allah ataupun anak Allah. Sekali tu kala dah. Orang-orang Yahudi pula melampau dalam banyak hal. Tapi dalam masalah Nabi Isa ada opposite. Dia anggap Nabi Isa bukan Nabi lagi, bahkan anak zina. Baik. Jadi apakah ajaran Islam? Nabi SAW diberitakan tentang hal ini. Dan dalam Sahih Muslim ada kisahnya. Ada sahabat yang datang jumpa Rasulullah SAW dan mengkhabarkan tentang perbuatan orang Yahudi. Ini macam mana kita ni? Jadi Al-Quran turun. Al-Quran ada turun tentang hal ini. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ, dan mereka bertanyamu tentang haid. قُلْ هُوَ أَذَنْ, katakanlah Muhammad dia adalah kekotoran atau azan. فَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ, maka jauhkanlah daripada wanita-wanita ketika mereka haid. وَلَا تَقْرَبُوهُنَا حَتَّى يَطْهُرْنَا, janganlah kamu dekati mereka sampailah mereka bersih. Fa idza tataharna fatuhunna min haidu amarakumullah, apabila mereka dah bersih atau membersihkan diri, maka datangilah mereka sebagaimana yang telah perintahkan oleh Allah. Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, Allah suka kepada orang yang taubat dan orang yang sentiasa membersihkan dirinya. Jadi itu ayat dalam surah Al-Baqarah. Jadi orang Yahudi punya faham tentang menjauhi orang wanita yang haid ini sangat ekstrim. Faham eh? Nah. Jadi bagaimanakah hukum dalam Islam? Maka Rasulullah SAW jawab, ini antara dalam beberapa lafaz secara ringkas. Isna'u kulla syait. Isna'u maknanya lakukanlah. Isna'u if'alu i'malu. Ini tiga kalimat ni. Isna'u, i'malu, if'alu adalah kalimat-kalimat fa'il yang hampir sama maknanya, ia buat. Tiga-tiga ada dalam surah Al-Ma'idah. Tiga tempat. Orang hafal Quran kena tengok mana satu datang dulu. Yang tak ada mutasyabihat. Yang penting di sini lakukan. Tetapi dia tak sama juga tau dalam penggunaan ya. Fa'il dengan amal dengan sana dalam keadaan-keadaan tak boleh digunakan, dia tak boleh apa ni ganti-gantikan fa'il fa'il. Orang yang belajar bahasa Arab tahu ni sikit faedah. Kalau kita nak buat air, air teh, orang Arab tak cakap apa ikmal syai atau if'al syaian. Orang Arab yang kata apa? Isna' syaian. Sama juga buat teh. Kita buat semua barang, kita ada satu je. Dia orang ada tiga. Yang betulnya isna'. Ha, begitulah. Ha, jadi kalau makmal, kita laboratory kan? Kita tak namakan factory. Factory orang panggil masna' pula. Kita tak cakap maf'al pula. Jadi itulah ada sikit perbezaan dalam penggunaan. Walaupun dia hampir hampir sama, iaitu lakukanlah. Dan inilah isunya. Isna'u kulla syai', lakukanlah segala-galanya. Yang ini dengan wanita yang haid, maknanya dikaitkan dengan wanita haid. Kemudian dikecualikan daripada yang semuanya, kulla syai' melainkan satu, illa nikah. Jadi kalau kita lihat kulla semuanya, syai'in lagi maknanya umum, boleh buat apa juga dengan wanita haid, semuanya sekali umum, melainkan yang ada dalil bahawa dia dikecualikan. Dan dikecualikan dalam nas yang sama dengan istitsna, ada tulis istitsna illa melainkan an-nikah, melainkan nikah. Asalnya boleh buat apa dengan wanita tersebut, boleh tonggang dia, berikat dia, boleh apa, bukanlah maksudnya macam tu. Kita tak faham itu. Kenapa? Sebab belakang dia apa? An-nikah, melainkan nikah. Jadi ini ada kaitan dengan hubungan suami isteri. Bukan sudah boleh pukul dia apa semua, buat apa je kan dengan wanita yang haid. Tidak, bukan macam tu. Faham? Ha, jadi ada kaitan dengan dengan bab nikah. Ini hubungan suami isteri. Dan nikah ni ada tafsiran di kalangan al-ulama. Nikah ni ada dua makna. Yang pertama, akad nikah. Kalau awak dah akad nikah, maknanya awak akad nikah tu kan, dengan caranya aku terima nikah dan sebagainya, maka itu dah kira nikah walaupun belum bersatu. Lepas tu malam tu kita nikah lagi, itu nikah lain, itu pun nikah dalam bahasa Arab, iaitu jima, bersetubuh dengan isteri juga nikah. Yang mana satu kat sini? Dalam hadis ni tak ada lain makna melainkan apa? Melainkan nikah yang lagi satu, iaitu bersatu dengan isteri. Bukan dekat nikah lagi dengan wanita hei, bukan, dia dalam isteri pun. Jadi jangan jima, semuanya boleh melainkan jima. Itu zahir daripada hadis ni, dan hadis ni sahih. Dan tujuan Imam Ibn Hajar Rasulani Rahmat Ta'ala membawa hadis ini disebabkan ada masalah fikih yang dipertikaikan oleh ulama tentang hukum bersatu dengan wanita yang haid dan isteri yang haid, kemudian di tempat yang tertentu, iaitu di bawah pusat sampai atas lutut. Kawasan area ini, kata ulama, atas daripada pusat dan bawah daripada lutut, ini memang buatlah apa orang nak buat, pegang, cium, apa semua nak buat boleh, peluk semua boleh kat situ. Antara pusat dengan lutut, itu yang ada khilaf. Jadi mahalun nizah dia adalah apa hukum bersatu dengan isteri di antara pusat dan lutut. Pendapat yang pertama, pendapat yang pertama berkata bahawa boleh lakukan semuanya walaupun di antara pusat dan lutut. Yang penting jangan sampai masuk dalam kemaluan taraj wanita tersebut. Dalilnya hadis ba. Jadi itulah dalil. Isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukan semuanya melainkan nikah, dan masuk nikah adalah jima. Boleh? Dan inilah yang disebutkan dalam al-Quran. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Tinggalkanlah wanita tu ketika haid ataupun mahid, itulah tempat haid. Isim makan. Mahid maknanya tempat haid. Dan sebabnya keluar darah kat situ. Jadi selain daripada itu, bawa pusat boleh. Perha boleh. Selagi tak sampai dekat, dekat situ. Dan dalil mereka kita dapati bahawa kuat. Pendapat ini adalah pendapat mazhab Hanbali dan Zahiri. Dan juga ramai ulama hadis dan ramai muhakkikin sekarang ni, masyayikh kita semua pendapat macam ni. Pendapat yang kedua mengatakan haram bersatu dengan wanita di antara pusat dan lutut. walaupun tak sampai kepada kemaluan. Kemudian mereka mensyaratkan mestilah diletakkan kain, dipakaikan kain di antara dua tempat tersebut. Jadi atas pun boleh, bawah pun boleh, tengah-tengah tak boleh. Dan ini apa nampak jumhur sebenarnya. Selain daripada Hanbali lah, Hanafi, Maliki dan Asy-Syafi'i. Dan Syafi'i ada lagi satu kaul, satu wajah lagi. Dalil mereka apa pula? Dalil mereka hadis yang berikutnya. Jadi kita lah baca hadis yang itu. Hadis ke-135. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni fa attazir fa yubashiruni wa ana haid. Muttafaqun alaihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhku mengikat kain ataupun memakai kain. Lalu beliau merapat denganku sedang aku haid. Muttafaqun alaih. Hadis sahih. Jadi inilah dalil untuk pendapat kedua tadi. Jumhur ulama mesti pakai kain. Dan maksud yang mereka faham adalah kawasan tadi, iaitu tengah-tengah tadi yang ada kemaluan. Dan maksud yubashir maknanya merapatkan, mubasyarah, yakni kulit dengan kulit sebagaimana dalam syarah, dan bersenang-senangan dan seterusnya. Jadi ini dibolehkan. Lain daripada itu tak dibolehkan. Apa jawapan mazhab Hanbali dan Zahir yang mengatakan semuanya boleh melainkan jima? Apakah jawapan terhadap hadis ini? Suruh pakai kain. Kain maknanya kat mana? Kain bukan kat atas. Izar ni adalah pakaian lower garment. Jadi dia bawa dia antara pusat lah. Kita tak payah nak cakap pasal betis, kaki dan sebagainya. Itu bukan tempatnya bersetubuh. Jadi sebab tu mereka khaskan di antara pusat dan lutut. Nah, jadi mereka menjawab bahawa hadis ini bukannya perintah untuk semua perempuan, tapi perintah untuk siapa? Untuk isteri beliau, iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Jadi sekarang kita ada percanggahan sini. Satu perintah untuk satu wanita, dan kita ada satu perintah yang lain umum, semuanya boleh melainkan jima. Mana satu orang ambil? Perintah untuk satu orang ke perintah untuk semua orang? Yang ini kebolehan untuk semua orang. Bercanggah kan? Dua-dua hadis sahih. Dua-dua datang dari Rasulullah SAW. Jadi fiqh dalam masalah ini adalah kita ambil yang umum, baru dibolehkan. Adapun hadis Aisyah yang lagi datu ni, kita ambil kefahaman bahawa ia adalah sesuatu yang sunnah ataupun sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW secara khusus. Dan apabila kita ada perbuatan yang khusus, kemudian kita ada perkataan yang umum, asalnya kita ambil yang umum. Sebab apa? Perkataan perintah itu hukumnya lebih kuat berbanding dengan satu perbuatan yang khusus daripada Rasulullah SAW. Kerana perbuatan saja boleh mengandaikan banyak hukum. Mungkin wajib, mungkin tidak wajib. Jadi asalnya setakat perbuatan Rasulullah SAW tidak menunjukkan wajib. Jadi paling banyak pun kita katakan sunat saja. Jadi masih dibebaskan untuk suami mendatangi isteri mana juga. Yang penting jangan masuk pada kemaluan. Sama macam itu. Dan inilah yang benar dalam masalah ini. Jadi beza kita, yakni orang Islam, dengan orang-orang Yahudi sebagaimana dalam awal tadi tersebut. Hadis di dalam Sahih Muslim, tadi kita katakan ada kisah kan, sahabat tu datang jumpa Rasulullah SAW, khabarkan tentang perbuatan orang Yahudi yang tak mau dekat dengan isteri mereka campak kat luar. Jadi Nabi SAW kata buat semuanya melainkan nikah. Sahabat ni kata afalan jami'uhunna, boleh tak kalau gitu kita apa ni, kita tunggu je dengan isteri kita yang head-head pun macam tu. Itu kata sahabat tu, sebab dia faham bahawa Nabi SAW memaksudkan untuk kita mukhalafah bersalahan dengan apa? Dengan orang Yahudi. Jadi Yahudi buat apa dengan wanita? Tak mau dekat apa semuanya kan? Kita kita dekatlah. Betul-betul dia dekat terus. Jadi biar sampai apa ni kesalahan dengan Yahudi. Dia tengok orang Yahudi, tengok orang Islam, geram je. Itu dia. Itu fahaman sahabat. Fahaman sahabat yang jujur. Bukan yang ikut hawa nafsu dan sebagainya. Jadi dia fahamnya gitu. Dia nak kasi geram orang Yahudi. Jadi ini satu-satu daripada fahaman salah. Jadi apakah reaksi Rasulullah SAW? Beliau tak cakap apa-apa, tapi mukanya nampak kemarahan. Dan itulah sifat Rasulullah SAW bila marah. Kalau tu sahabat dia, dia tak cakap, dia tak buat apa-apa, tapi orang boleh nampak kat muka. Jadi sahabat ni dua orang sebenarnya yang datang kepada Rasulullah SAW, lihat Rasulullah SAW marah dah seram dah. Orang lain marah lain, Rasulullah SAW marah dia lain. Cerita boleh masuk neraka. Jadi mereka dah takut, mereka pun cepat-cepat minta permisi lah. Jadi mereka pun tinggalkan majlis Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW tahu dua sahabat ni dah salah, ada tersalah, dan takut kemarahan Rasulullah SAW, dia cepat-cepat Rasulullah SAW utuskan satu orang berikan hadiah susu daripada Rasulullah SAW untuk mereka, supaya tunjukkan bahawa Nabi tak marah. Nabi tahu kau dah tersilap, kau over sikit. Okey, dan ini perkara biasa. Jadi oleh lepas tu selesai lah. Sahabat tu menentang Rasulullah SAW tidak marah. Jadi itu kisah yang terdapat dalam Sahih Muslim, dan ini hadis yang hanya diriwayatkan oleh Muslim dan Allah Ta'ala, tidak diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi hadis ini sebenarnya ada kaitannya dengan perkara yang dilarang wanita haid lakukan. Nah, itu sebenarnya kita nak tangguhkan kepada hadis-hadis yang lain. Hadis-hadis tentang solat hari raya atau mendatangi musalla untuk wanita wanita haid dan sebagainya, kita tangguhkan sampai kali. Tanya lagi satu hadis. Nah, boleh. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وقفه. Artinya dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu tentang orang yang mencampuri isterinya sedang haid, maka beliau sallallahu alaihi wasallam sabda hendaklah dia bersedekah satu dinar atau setengah dinar. Diriwayatkan oleh Al-Khamsah. Siapa Al-Khamsah? 421 lah. 4 adalah Sahabu Sunan, Sahabu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibn Majah. Yang satu lagi siapa? Imam Ahmad. Nah, kalau ini musabakah semua senang dan Al-Hakim mensahihkan ini. Dia kata hadis ini mengikut syarat apa? Sahih Bukhari dan Muslim, dan juga disahihkan oleh Nukatan, Yahya Nukatan, orang ulama Jarah Ta'dil, ulama hadis. Baik, ada pun ulama hadis lain menilainya sebagai mauquf pada Ibn Abbas. Mauquf maknanya terhenti, bukan sabda Rasulullah SAW. Oleh kerana itu timbullah khilaf di kalangan ulama. Jadi apa masalah yang dalam hadis ni? Iaitu hukum suami bersetubuh dengan isteri sedang haid. Jadi kalau ikut hadis ini, sama ada datang dari Ibn Abbas ke dari Rasulullah SAW ke, boleh ke tak boleh hukumnya? Apa hukum? Hukum ni ada lima je. Tolak hukum taklifian ada dah. Ada berapa banyak? Lima. Dan lima tu kita boleh bagikan kepada dua, iaitu perintah ataupun larangan. Dan satu lagi kalau nak pergi kepada tiga, yang bukan perintah, bukan larangan. Senang je. Jadi kalau perintah apa dia? Sama ada perintah wajib ataupun perintah sunnah. Kalau larangan, sama ada larangan haram atau larangan makruh. Satu lagi tak diperintahkan, tak di, tak dilarang. Itu dinamakan mubah ataupun harus. Ini basic. Saya kalau ajar budak-budak yang tak pernah pergi sekolah agama, tak ada sekolah, ini semua kena ajar. Hukum-hukum takliti. Ini usul fiqh. Tapi mentang-mentang usul fiqh, kita tak kata tak boleh diajar kepada orang ramai. Mesti nak diajar juga hukum-hukum. Hukum-hukum takliti lah. Ini istilah dia, awak boleh tukar ni dengan lain. Yang ni hukum takliti berbanan terhadap seorang. Jadi dia terbagi kepada apa? Perintah. Hukum sama ada perintah atau larangan. Dengan yang non-perintah, non-larangan. Tenang. Jadi kalau perintah, bagi kepada dua. Sama ada wajib perintahnya ataupun benar. Dan larangan pun bagi kepada dua. Bagi kepada haram ataupun makruh. Satu lagi apa? Dia bukan perintah, bukan larangan. Dan perintah atau larangan. Jadi yang ini namanya mubah ataupun yang kita panggil harus. Satu orang Indonesia harus dia wajib. Jadi ada semuanya, ada lima. Jadi hukum takliti ini pada seorang hamba, bukanlah. Jadi ada khitab, ada perintah ke ada larangan pada dia. Baik. Dan di sana ada hukum-hukum jenis lain yang tak ada kena dengan hamba. Kalau hamba inilah. Kemudian nanti sunat tu ada macam-macam jenis lah. Sunat tu sunat ni. Sunat yang tinggi, patut hilang sunat Allah dan semuanya tu. Detail-detail mustahab tu sunat tu bukan. Dan wajib ni adakah fardu pun wajib ke tidak. Mazhab Nafi kata fardu lain, wajib lain. Mazhab Jumhur kata fardu dan wajib sama. Sebab tu mazhab Hanafi, solat witir wajib. Tapi solat lima waktu fardu. Dan seterusnya. Tapi kesimpulannya macam ni. Teringat saya bila ajar budak-budak sekular ni, dah sampai menengah pun, tak pernah pergi. Diorang kalau dah dihantar minggu-minggu tu untuk kelas-kelas agama kan, dia kan yang part time tu, maknanya mak bapak tu tak hantar lagi mana-mana tempat tu. Itu je. Jadi cukuplah 2 jam ke 3 jam tu dia nak cover mempelajari agama Islam. Selepas baca ikhra' dia, baca Quran apa semuanya tentang agama, fikir, akidah dan seterusnya, semua nak belajar satu minggu satu kali. Awak tahu tak saya pernah tanya diorang, Nabi SAW wafat di mana? Mana kubur Rasulullah SAW? Tak tahu. Oh, ni tak tahu. Baik, hijrah tu dari mana ke mana? Mekah ke Madinah ke? Madinah ke Mekah? Sembarang je orang teka. Tak teka yang tahu tu. Tak tahu. Nabi SAW lahir kat mana? Pun tak tahu. Okay. Tentang masalah tarikh hijrah, semua tak tahu. Baik, sahabat definisi dia apa? Tak tahu. Belum cerita pasal iman tu apa, syirik tu apa, nifak tu apa, semua tak tahu. Sunnah tu apa, bid'ah tu lagi lah, tak tahu. Jadi dalam curriculum tak ada tau tu semua. Di dalam curriculum yang mereka adakan sekarang ini. Lepas saya tengok banyak lagi kita nak kena lakukan. Itu bukan team selain punya atau twin ke team. Yang sekarang lagi saya tak tahu apa dia. Tapi yang orang belajar jahil. Itu belum cerita pasal hukum-hukum lain yang berkaitan dengan remaja. Dan hubungan pelayanan jenis dan sebagainya tu banyak lagi cerita kalau nak katakan. Ya, aku lihat ini basic. Rasulullah SAW dalam hadis ini, hukumnya kita nak bahaskan adalah apa hukum seorang hamba, lelaki lah suami, yang mendatang isteri. Yang cakap pasal bukan isteri, hate ke tak hate, zina. Ya tak? Kalau hate lagi teruk. Lagi teruk ni, kebaruk betul. Sekarang suami, itu isteri, asal dia halal ke haram tu ya? Halal. Asal dia halal all the time. Cuma waktu haid saja. Waktu haid. Kalau dia datang juga dengan pada isterinya waktu haid, boleh ke tak boleh? Jadi boleh tak boleh maknanya sama ada dia wajib, sunat, haram, makruh ataupun mubah tu. Jadi dalam hadis ini apa hukum dia daripada hadis ini? Adakah dia haram, makruh? Saya rasa tak ada orang cakap mubah. Wajib sunat lagi tak ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tak kata haram, ada tak kata makruh? Tak ada kan? Ha. Nampak pandai-pandai cakap haram eh. Nabi cuma kata hendaklah dia bayar satu dinar atau dua atau setengah dinar. Jadi tak tahu nak macam mana. Awak ada fikir ke tak ada fikir? Kalau disuruh bayar sesuatu kerana satu perbuatan, menunjukkan apa? Itu adalah ganti ataupun gharama ataupun fine terhadap apa? Terhadap perbuatan tersebut. Sebab kalau benda tu wajib sunat, siapa datang wanita haid dapat satu dinar, dapat setengah dinar. Ini kalau kena bayar satu dinar, setengah dinar bagi perbuatan tu, tak boleh. Ha, jadi perbuatan ni dilarang. Kemudian dia kategori haram atau makruh, kalau ikut hadis je lah. Ada ada dua kemungkinan, tapi kalau dah sampai kena keluar kafarah ni, menunjukkan dia haram. Sebab setiap dosa yang kena kafarah adalah dosa yang besar. Itu dah berdalil. Tapi kita ada dalil lagi kuat, iaitu ayat Al-Quran. Fala wala taqrabuhunna fa'tazilu an-nisa fil mahid. Tinggalkan wanita ketika haid, jangan bersatu dengan mereka ketika haid. Kan ada? Dan hadis-hadis tadi lah. Jadi hukumnya haram. Baik, itu asal. Ini disepakati oleh ulama bahawa hukumnya haram. Kemudian mereka berbeza pendapat adakah nak ambil hadis ini ataupun tidak. Iaitu ditambah selepas beristighfar kerana dia haram, kena bayar fidyah atau kafarah satu dinar atau setengah dinar. Jadi dia ada dua pendapat dekat sini. Jumhur ulama tidak mengambil hadis ini. Dan sebabnya mereka beramal ataupun mengikut pendapat yang mengatakan hadis ini tidak sahih secara marfu'. Dia juga kata ini bukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita tidak yakin wajibnya kafarah. Kafarah hukum tambahan, mesti ada dalil yang sahih, tidak ada dalil yang sahih. Itu pendapat jumhur. Pendapat lagi satu, ini pendapat Imam Ahmad dan Al-Zahiri yang tadi ataupun yang tadi kat sini ya. Nah, mereka beramal dengan hadis ini sebabnya hadis ini sahih mengikut mereka. Imam Ahmad bin Hanbal mensahihkan hadis ini. Dan ramai ya yang sahihkan atau hasankan hadis ini, antaranya Al-Hakim tadi dan juga Imam Az-Zahabi, Ibnu Qayyim rahimahullah dan juga Ibnu Daqiq Ta'i, seorang ulama hadis dari kalangan mazhab Syafi'i, Al-Qattan tadi, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Disahihkan. Nah, sahih. Dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Adapun orang yang mengatakan dia wa mauquf, antaranya adalah Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala. Baik, cerita dia panjang, kena buat lagi sekali syajarah tu. Baik, kalau nak bahaskan hadis ni mungkin lain kali lah. Jadi yang rajihnya sebenarnya hadis ni sahih. Hadis ni sahih ataupun hasan, ataupun dakwaan iftirak, keguncangan hadis itu telah ditolak. Tidak benar kata-kata mereka. Jadi kalau lagipun, kalau hadis ini mampu pun sampai kepada Ibnu Abbas, kata ulama hukumnya tetap marfu'. Kenapa? Sebab ini Ibnu Abbas takkan boleh pandai-pandai tetapkan satu kadar kafarah untuk satu perbuatan. Sebab letakkan kafarah ni tak boleh pakai akal atau pendapat semata-mata. Ini mesti ada tauqif daripada syariat. Yang ini mesti didengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini, kandungan hadis ini bukan sesuatu yang boleh diijtihadkan dengan pendapat sahabat. Jadi hadis mauquf kalau sahih maknanya dia juga hukumnya marfu' sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh eh? Baik. Jadi oleh kerana itu, itulah hukumnya. Hendaklah di beristighfar suami tadi dan juga hendaklah dia apa? Hendaklah dia membayar kafar satu dinar atau setengah dinar. Ini juga permasalahan dalam hadis. Mereka yang menolak hadis ini kata ada masalah lagi. Mana ada kafarah ataupun hudud, dia ada pilihan ini atau itu. Itu kata mereka. Jadi kalau hukumnya 80 kali sebat untuk had kafar contohnya, mana boleh 80 atau 70, mesti 80 je tetap. Kalau potong tangan, mesti potong tangan, tak boleh potong tangan atau potong jari, itulah. Kalau potong-potong. Jadi yang ini satu dinar atau setengah dinar. Lepas tu dia jenis yang sama pula. Hududnya atau kafarannya yang sama, iaitu tentang duit. Satu dinar bukan setengah dinar, which one? Ini menunjukkan dia, dia lemah, itu kata mereka. Ada tak jawapan untuk dakwaan ini? Ada. Jadi mereka mengatakan, dan ini juga diriwayatkan daripada sebagian salaf, iaitu perbezaan kafarah ni bergantung kepada keadaan haid tersebut. Kalau suami datang mendatangi isterinya pada awal haid tengah banyak, jadi kafarah dia mesti apa? Banyak lah. Kita ada satu dinar dengan setengah dinar. Mana lagi banyak? Satu dinar. Jadi kafarah dia maksimum, jadi satu dinar. Jadi waktu baru datang haid, dia masih nak datang isterinya, dia kena satu dinar. Kalau ni waktu hujung-hujung ataupun dah bersih tapi dia belum sempat mandi, itu pun terkhilaf, maka ketika itu kafarahnya ringan, iaitu setengah dinar. Dan dengan itu tak adalah ta'arud atau percanggahan dalam hadis ini, apabila hadis ini telah sahih. Alhamdulillah. Kemudian timbul permasalahan lain. Maksud mendatangi wanita yang haid. Wanita yang haid ini yakni yang masih keluar darahnya satu. Yang satu lagi adalah wanita yang telah berhenti haidnya. Dan wanita yang telah berhenti haidnya ni sama ada dia dah mandi ataupun dia belum mandi. Apa hukum suami mendatangi isteri yang dah putus, yang dah habis darah haidnya tapi belum mandi lagi? Baik. Jadi ada dua pendapat. Bahkan nak ikutkan ada tiga lah. Yang kuat sebenarnya dua pendapat. Pendapat pertama, haram bersetubuh dengan isteri yang haid yang belum mandi walaupun dah bersih darah. Ini adalah pendapat jumhur ulama Maliki, Syafi'i, Hanbali dan ulama-ulama hadis. Jadi pendapat pertama, haram mendatangi wanita haid yang belum mandi. Pendapat yang kedua mengatakan boleh, halal mendatangi wanita yang haid walaupun belum mandi. Ini mazhab Hanafi. Itu yang masyhur, sebab dia adalah mazhab empat. Pendapat yang tiga, boleh mendatangi wanita yang haid, isteri yang haid, kalau dia telah membersihkan farajnya walaupun belum mandi. Jadi kena bersihkan farajnya. Yang inilah akwal di kalangan ulama-ulama salaf. Baik. Hujah masing-masing pendapat. Kita ambil mazhab jumhur. Jumhur mengatakan Allah SWT mengharamkan mendatangi wanita yang haid. Baik. Tapi kita tengah cakap pasal apa? Mandi ke tak mandi. Jadi mereka kata dalam Quran ada syaratkan, bukan hanya bersih saja daripada darah haid, tapi wanita haid itu mesti mandi. Sebab Allah SWT berfirman, wala taqrabuhunna hatta yathhurna. Jangan kamu dekati mereka, hubungan mereka, sampailah mereka bersih. Ini bersih maknanya apa? Darah. Darah itu dah bersih, dah tak keluar lagi. Kemudian faiza tatahharna, apabila mereka telah bersuci. Tatahharna lain dengan tahurna. Jadi ada ziyadatul harf, ada tambahan huruf, maknanya dia ada ziyadatul makna, ada tambahan makna. Jadi maknanya bukan sekadar bersih je, kena bersihkan diri, iaitu mandi. Faiza tatahharna fatuhunna min haitsu amarakumullah. Datangilah mereka sebagaimana Allah perintahkan. Jadi itu hujah jumhurul ulama. Ada dua perkara, bukan hanya bersih, mesti nak kena mandi. Ini daripada Quran. Jadi ini faedah daripada Al-Quran. Ada pun mazhab Hanafi, mereka berkata Allah SWT kenapa larang kita mendatangi wanita yang haid? Asalnya isteri kita halal ke tidak? Halal. Bila tak boleh? bila dia tak mandi ke busuk ataupun bila dia keluar darah. Busuk-busuk pun boleh kan, tapi bila keluar darah tak boleh. Jadi bila darah ada haram datangi, itu mazhab Hanafi. Tapi bila darah tak ada boleh lah mandi, tak ada. Sebab illah dia adalah wujudnya darah ataupun tak wujudnya darah. Sekarang darah dah saja. Itu hujah ni. Dan mereka kiaskan masalah ini dengan satu lagi masalah untuk wanita haid. Wanita haid yang dah bersih daripada darahnya, belum mandi, lepas tu dia niat nak puasa, sah tak puasa? Ha? Kau mesti mandi dulu baru boleh puasa? Boleh kan? Jadi kalau nak puasa boleh, suami dia boleh datang. Ya, mandi bukan syarat. Macam mana? Jadi itulah mazhab Hanafi. Apa jawapan mazhab jumhur? Macam mana nak jawab? Sebenarnya senang kalau dah belajar kan? Belum yang susah sikit. Selain daripada ayat tadi yang mereka pakai, ada pun daripada nukilan dah selesai lah. Nakal dah ada. Sekarang masalah kias pula. Kias mereka yang pertama apa dia tadi? Sebabnya dilarang mendatangi wanita yang haid adalah wujudnya darah ataupun tidak. Tu kuat juga tu. Betul tak tu? Betul. Tapi telah kita katakan itu benar. Tetapi dalam Quran ada tambah lagi satu selain daripada bersih darahnya, iaitu mandi. Tatahharna. Allah SWT sengaja bezakan dua kalimat ni. Wala taqrabuhunna hatta yathurna. Yang ni sampai dia, sampai dia bersih. Lepas tu fa'idah tatahharna. Di sini kena pakai Quran. Nak tak nak kena pakai Quran. Tatahharna. Jadi lihat, asal dia pun ta ada, ha ada, ra ada kan. Nun ni untuk untuk perempuan. Bersih juga. Tapi ada tanda ta kan sini. Fa'idah tatahharna. Ada ha ada satu lagi. Jadi dia bukan bersih, bersih-bersih. Apa makna bersih-bersih? Membersihkan lah. Jadi maknanya mandi. Ini fahaman jumhur ulama. Kat sini bersih saja, dah bersih kena mandi. Dan mandi baru pak tuhunna, datangilah mereka. Pak tuhunna minhaib amarakum. Jadi ini dari jumhur ulama. Siapa yang gunakan dalil macam ini, macam mana nak tolak? Susah nak tolak. Mazhab Hanafi dah susah nak tolak. Baik, kita nak jawab juga kias yang mereka pakai. Apa kias mereka? Kiaskan wanita haid boleh puasa. Dia tak payah juga, tak syarat mandi pun. Ini menunjukkan mandi bukan syarat. Jadi apa jawapan jumhur? Apa lagi yang wanita haid tak boleh buat? Puasa lagi. Ha? Tawaf lagi. Salat. Okay. Boleh salat tak? Baik. Salat. Jadi jumhur kata kita, awak kias pada puasa, kita kias dengan salat. Habis cerita. Salat kena mandi kan? Tawaf kena mandi kan? Tu pun ada pembahasan panjang lebar. Tapi mana lagi dekat? Kalau sebenarnya kalau macam ini, kalau kita nak ringkas, satu orang kias dengan satu kias yang betul, puasa pun ada. Dan satu orang lagi yang lawan dia kias dengan satu perkara yang betul juga, ketika itu dah tak boleh kita bertarjihkan. Jadi dua-dua hujah ni jatuh. Bila jatuh dia kena kembali kepada kepada asal dia. Ha, jadi balik kepada asal lah. Jadi itu hujah. Dan mazhab Hanafi memang kuat kias ni. Baik. Dan sebenarnya nak tarjih boleh. Jumhur menang dalam hal ini. Nak tahu kenapa? Kalau awak list down perkara yang dilarang wanita haid buat, kebanyakannya disyaratkan taharah, yang ini disyaratkan mandi. Tawaf mesti nak mandi. Kemudian kalau ada yang tentang khilaf baca Quran dan pegang musaf dan sebagainya, mesti nak mandi. Baik. Cuma satu je perkara yang duduk kat waktu haid itu tak perlu mandi, dua lah, satu puasa, satu lagi adalah tolak, bolehnya menceraikan isteri yang dah bersih daripada haid walaupun dia belum mandi. Adapun kebanyakannya kena mandi. Faham? Satu lagi kias mazhab Hanafi, dia kata asalnya isteri ni halal ke tak? Halal. Jadi sekarang kita ragu-ragu boleh ke tak boleh. Jadi asalnya kita balik kepada apa? Sekarang dah bersih kan? Jadi asalnya dia halal apa? Jadi kita ragu-ragu mandi ni syarat ke tak syarat. Jadi kita refer balik pada asal. Asalnya ha? Halal. Cantik tak? Kita ragu-ragu kan? Balik pada yakin asal ni isteri aku boleh lah. Kan dah bersih? Dah tak ada apa lagi. Baik, macam mana nak jawab jumlah? Macam mana jumlah nak jawab? Jumlah lagi banyak, mesti pandai jawab. Bukan pasal banyak eh. Pendapat itu bukan setakat kerana pandai jawab. Memanglah boleh jawab nak menang, memang macam-macam orang boleh jawab. Tapi nak cari kebenaran, ujah dia kena betul. Baik, jumhur mengatakan awak pakai asal tadi, asal dia halal, kita pun pakai asal juga. Asal dia haram. Macam mana? Awak tengok eh. Nanti sekarang ada dua asal kan? Satu asal yang qadim, yang lama. Asal punya asal. Lama. Iaitu asal ni isteri ni halal. Yang ni mandi ke tak mandi tu yang kita tak. Satu lagi asal adalah asal yang mendatang. Mendatang apa dia? Bila haid dia apa? Haram. Bila kita ragu-ragu, memang kita kembalikan kepada asal. Ragu-ragu balik kepada asal. Tapi sekarang ada dua asal, nak balikkan kepada yang mana? Apa agak-agak jumhurnya? Jawapan. Nak balik kepada asal yang lama ke asal yang mendatang? Mana lagi kuat? Nak balikkan kepada yang lebih kuat? Yang mendatang ke yang lama? Yang lebih dekat. Yang mendatang lebih dekat. Jadi asal dia halal, tapi lepas tu dah haram. Ada haid. Baik. Jadi kita ragu-ragu tau sekarang. Mandi syarat ke tidak? Jadi kita kembalikan kepada apa? Asalnya tak boleh. Bukan yang awal lagi. Jadi asal qadim dengan asal tarikh. Ini satu kaedah. Kalau ingat ni, mungkin kat mana-mana tempat kita boleh pakai masalah ni bila nak tarjih. Ni semua masalah al-yatinullah yazulubis bisya. Jadi dengan itu jelaslah pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur ulama. Haramnya datangi isteri yang haid selagi dia belum mandi. Adapun kata yang membasuh parah cukup maduan, tak cukup lah. Itu pendapat lemah. Allah ma'alam bersalam. Kita tak berikan masa untuk soal jawab. Kita tangguh pada pertemuan yang akan datang. Allah ma'alam bersalam. Subhanallah wa alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.